sama Myanmar. Uyghur dari Turk masuk ke Xinjiang di Cina, aman wa aminu sholihat diajarkan, mereka gagal membentuk Baladil Amin, diantem sama Cina. Di sini aman wa aminu sholihat berkembang demikian bagus, Baladil Amin bertahan sampai hari ini. Iya dan tidak tergantung kita hari ini. Gila. Idul, mulut sampean ojo meng bayangne iki meng pertarungan kiri ndak. Kita di sini sana di sana. Sing ngopo provokasi sampean ngobong gendera tauhid neng di sekarang mereka di sana. Sing alok-alok tahlilmu neng di neng kono. Sing alok-alok Kiai Said di mana? Di sana. Sing alok-alok Kiai Ma'ruf di mana? Di sana. Ternyata menyembunyikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bisanillah yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, abil khusus, sahibul fadilah, sa'adah, Gus Badawi, kang kula hormati, Gus Yusuf, Karim, dan sedaya kiai kang rawuh, tal-talek, sedaya Ketua NU, saya Ketua PKB, ini lengkap juga saya. Undi mawon, Klaten juga. Ketua NU ini bunyi. Ketua NU ini bunyi. Absen, Klaten. Terus Seragen bunyi Ketua NU ini. Oh, okay. Bon, oh no. Karanganyar Ketua NU ini pun di. Oh, oke. Bono Gili pun di. Ketua NU ini. Dan? Oh. PKB, PKB. Ketua PKB Seragen pun di. Oh, Seragen. Ketua PKB Karanganyar pun di. Di wonge celuk golei arep di briefing kok ilang golei golei aja mentang-mentang ketua harus ilang balik di wonge kon mlebu ning di aku moh muni nek ora ana ketua PKB Karanganyar ndi ana ana kon mlebu nek ora ana karuan lu anak buahe ning jero kabeh kok ketuane mah metu. Di wonge. Kok Gus Yusuf karuan bose. Lah Gus Yusuf ning jero kok anak buah ilang ndi wonge. On mlebu iki gawene PKB. Dilek iki ae sing sepung kelompok sing ketuwek-tuwek didono sing bayi-bayi ate ilangi nanti. Undi ketua PKB Karanganyar. Boleh isa ketemu ni aku lagi omong nek wis ketemu. Nggih mboten? Nggih. Kon mlebu, masa anak buah kongkon ngene ketuane ilang. Ning ndi? Aku ono. Terus ning ndi saiki? Ketua PKB Seragen ono. Ono kiri ndi? Depane wis suwe kok do ilang ning. Aku ada kok kon rene terus ra ono ini ndi wonge. Gus Yusuf nunggoni, Gus Karim nunggoni. Lho. Yai Badawi lho kok. Kudune ngurusi tiang-tiang sing poso dalail teko lah kok sing bayi-bayi ilang iki nanti aku. Nek wis ngeten iki kula rada galak nek ngeten iki. Nggih mboten. Tak kepenake dhewe atinan. Rapatkan barisan kok ngene model iki barisan apa? Goleki. Sak temune pokoke. Ngising tunggoni. Ini yang tidak boleh ke disiplin partai kaya ngene iki ra oleh. Kenapa saya sing keluyuran ning kuburan-kuburan menegosiasi masa lalu untuk mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Aku sing ngelih, Mas. Untuk pendirian PKB, aku poso telung wulan ning Pulau Besar Melaka. Dijauhi Pak Dut. Lah saiki sampean kare enake kok petita-petiti lungguh sing bener. Didoleki. Lungguhno ngarep. Iki partai kalau gak didisiplinkan ngene iki terus sing disiplinno sapa? Sepo-sepo iki sisa-sisa Laskar Pajang iki wis. Gelem ngumpul maneh, endi wonge? Lah ini baru kejadian kayak begini. Iki disiplin model apa? Lawan-lawan politiknya NU, lawan-lawan politiknya PKB itu punya disiplin rangkep. Ya kok iso sing tua ketuane iki do ilang. Gak sungkan karo Gus Yusuf. Apa ndak sungkan, ndak malu ana Gus Yusuf. Goleki-goleki tanteni pokoke. Ini pelajaran dasar. Aku gak peduli ya kowe. Apa kepentingan nek pancen gak teko gak apa-apa, tapi kalau di sini aja pisan-pisan gak hadir di dalam ruangan ini. Ini pasukan tidak bertanggung jawab iki. Ala panglima gak bertanggung, soro Sultan Agung ketok ndase pasukan ini. Lungguh nang ngene. Golek, ayo. Wong liya dikongkon berjibaku, aku tinggal tamu atusan nang omah. Bot-bote pengin kita semua nanti meraih kemenangan. Lho kok iso dirapikan ilang. Golek. Apa ten Gus Yusuf? Nek mboten nek jenengan nek carane ngeten iki. Dirapikan iki partai. Ya untuk malam ini jarno sih wong alat peraga gampang karena cetak ulangnya kok repot. Lho. Iki DPC mana ya? DPC Wonogiri, nah, alhamdulillah. Duduk situ. Ngapain? Lah iya enggak apa-apa nih, duduk situ. Atau ke depan sini naik, enggak apa-apa. Monggo, sini. Belak ngono dah, pantes. Sekarangannya sendiri. Wonogiri ke sini itu pirang kilo. Ato, sama ini. Mas, tenggerigil niki. Ketua deh sama niku. Tenggerigil. Belak ngini kan. Atribut dirusak itu bukan urusannya ketua partai. Iku pasrah nek ada bangsa e rampung. Mosok ngono urusan ketua partai. Kaya gak ana wong liya. Ya. Isik sugenge Pak Dur. Kalau lagi rapat ana sing gak ana ketuane. Dinteni bahkan rapat bisa ditunda. Iki lho cara merapikan partai ngene iki. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh PKB. Tapi ya toh, mana kayak gini pernah dilakukan oleh PKB? Kok karepmu kaya wong tahlilan. Ini kita siap menghadapi kontestasi politik jahita itu karep dhewe. Begini tidak bisa lagi besok. Dirapikan. Kenapa kita ini menghadapi banyak masalah? masalah yang luar biasa rumit. Sebab apa? Niki niku kita niki ngadepi wong-wong, ngadepi wong-wong yang pengen mengambil alih. Gampangane mengambil alih panggonane awak dihadiri. Urut to. Ditelepon. Ya wis nek wis perjalanan kondang rene, tak tuturane PKB iki cek mundhak ora papat loro telu. Mundhak Solo Raya iki nek iso mundhak. Ning harus disiplin jengene. Ya. Pak ini berat. Kenapa? Karena wis kadung ngambil porsi sebagai tulang punggung Nahdlatul Ulama. Beratnya luar biasa karena apa? Nahdlatul Ulama niku jam'iyah. Jam'iyah diniyah. Iyah gak kenaan. Wabot. Akan menjadi kendaraan sekian banyak orang untuk kita hantarkan kembali kepada Allah dengan khusnul khotimah. Loh, tetap ditelepon ya, lali. Ngene iki Gus, aku rada kejem nek ngene iki. Mulane aku tadi ketua partai. Lha kula nek wis ngeten iki ra iso negosiasi. Dinyang ora iso. Pelajaran. Nek ndak terima dengan yang kayak begini, aku sesuk gak usah diceluk meneh gak apa-apa. Aku tak ngurusi liyane. Wes. Perjalanan. Wes. Loh ngene iki lha ora adem. PKB ini piro ndi meneh? So. Lho iki ono Pak Rosid ndi wong e? Pak Rosid. Toni ndi? Mbane sekretaris share gurine mau saya nanti. Yo, aku mbiyen iki Suro PKB. Aku didirikan PKB saya ini Suro. Jadi aku ngerti persis bagaimana PKB itu didirikan. Kula PKB ndak nangisi langit. Bapak kita tahajud berbulan-bulan mengharap golek isyarah. Terakhir aku jaluki Gus Dur ketika PKB terjadi kemelut. Dur Gus golek no Dewan Suro PKB. Kemelut pertama terjadi di Jawa Timur. Yai kiai abot. Nggak ada yang berani. Kulo teng Lirboyo. Nyuwun teng Mbah Idris, nyuwun teng Mbah Lacinten, Mbah abot PKB. Urusannya urusan langit. Akhirnya kalau soan teng Mbah Aziz Mansur Pacul Guang, wallah nih malam-malam tak takoni Mbah Aziz, niki butuh Suro, butuh wahantun kalau dari Dewan Suro PKB, terdulur-dulur kalau butuh nangsal. Mbah Aziz nameng ular, akhirnya kalau Mbah Aziz jenengan lak gada Gusti Allah, tapi jenengan istikharah. Seminggu kula ditimbali kula sowan malih ke Pacul Guang. Sampun angsal isyarah. Napa basis isyarahipun? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Iku basis. Mila basis purun dados Suro PKB sak abote kaya napa. Ngantos Mbah Aziz sedo tesi Suro PKB. Mbah Aziz tanglet dateng kula. Niku isyarahe angsal napa mboten Mbah Aziz? Apa Gus nek kula dados Suro? Kula nameng jawab Mbah Aziz, nek panjenengan tanglet kula, ya kula tanglet sinten? Kula dirangkul kali Mbah Aziz. Bismillah. Akhirnya Mbah Aziz terpilih pertama dari Suro PKB zaman kemelut dan Pasuruan. Ingkang akhirnya ketuaipun Mas Imam Nahro nakal karena ya waladina amanu inta ansurah ansurkum wisabit akdamakum bahasis gerah iku tetep rawuh dateng Jakarta rapat bot-bote nopo isyarah ya ayuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum wis saiki sing bayi-bayi ate lali piye rumangsamu PKB iki partai donya ngono ta iki partai yang nangis langit para ulama Gus Dur mundur dari partai nunggu apa? Nunggu isyarah saka ulama-ulama sepuh. Nunggu isyarah pulau ditinggal teng pulau besar Malaka. Sing kudune sangang dino, kula ditinggal telu wulan teng Malaka. Pulau besar makomipun saya Ismail Sultan Arifin teng Malaka. Kula gak tahu omong yang ngene iki. Seandainya kula ndelok PKB siap. Wonten kiai, kula kali bakim ngajuk persiapan ngene PKB ken madosi nopo Banyu Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Niku neng di Mbah Kim mung Gus Dur dawuh takon Mbah Kim. Akhire kula kali Mbah Kim disupiri tranipun ingkang niku Gus Munib. Sanipun sedo. Iku Mbah Kim nameng meneng iki kiri kanan kiri kanan kiri niku di kegelapan malam niku menuju Malang sampai akhirnya duduk di tepi pantai ombak gede kula dicekeli bathok niku cekeli bathok lopo begitu teng tengah laut niku ana sinar jikuk banyu niku kula melayu jikuk banyu teng tengah laut niku jikuk kula beto wangsul tak paring iki kula beto teng Jakarta gak paring ke Gus Dur. Kulo niku keeling kulo mau kok ning dhuwur banyu kok ora eling. Coba nek eling kok kecemplung. Lho, sampak sak monten. Abi. Ingkang kebagian munggah merjun. Makam para wali. Daman semua sing sepuh-sepuh munggah merjun sepuh terke. Niku sami. Disembrono PKB niku. PKB niku nangisi langit sampai simbule niku mawon ngentosi istikharah. Niku carane wong NU. Mula kadang wong PKB nek gak pate NU ku gak ngerti niki. Wong PKB nek gak pate NU gak ngerti niki. Iku gawe lambang NU niku istikharah. Gawe nopo mawon NU mboten mati. Basim gedhekno Nahdlatul Ulama niku istikharah nang Mekah. Untuk apa? Karena khawatir nek ngedhekno organisasi nggo ngadepi Wahabi nukul ke hilal lil ladzina amanu. Basim teng Mekah istikharah. Medali ayat ni wabote ora umum. Nopo yuriduna ayutfi'u nurallahu bi'afwahin wa ya'ballah illa ayutima nurahu walau karihal kafirun. Mangsane wong ono sesuk madam ke cahayani Allah bi'afwahin nganggu lambe ni nganggu huwak jarasan ini wa ya'ballah ini dijar noro kusti Allah illa ayutima nurahu walau karihal kafirun, sebab Allah jeng nyempurna ini cahayanya. Lu NU ini ku digelek illa ayuti manurohu walau karihal kafirun, lu sampai no cukumun dilok-lok no, tapi karena NU diletakkan di illa ayuti manurohu mula perkara wake tambah digosok tambah mengti mengkilat corowit ini ku lagi dipupuk tambah wohe ya akeh mulo solawatan tambah dilokno tambah rame kuburan tambah dilokno tambah rame tahlilan dilokno tambah rame bahkan saiki opo wis melu NU ning isih sung Lho, PKB ini sayap politiknya Nahdlatul Ulama yang secara resmi didirikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Milo ono cerita teng Rembang zaman semonten Yai Mus niku mengajukan koh untuk dijadikan pengurus PKB. Mboten disetujui kali Yai Ma'ruf. Padahal Yai Mus ingkang ngajukake. Namanya nyuwun napa? Nyuwun kelengkapan tanda tangan ketua DPC, ketua PC Nahdlatul Ulama. Nek gak NU, tak direkomendasi NU, gak oleh. Loh, sampai sakmono kenapa? Karena Nahdlatul Ulama ngedekno Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, sekarang masalah utama ning donya iki masalah bangsa. Sampeyan pengen roh. Mangan wis mboten masalah. Bahkan sampeyan pengen lunga haji sedina ping 27 saiki iso anggere di dhuwit. Apa sing mboten? Biyen sampeyan delok hewan Afrika niku ngenteni flora dan fauna. Saiki sampe wis ning kene cok arek tuku kuota. Masalah yang dulu dihadapi oleh semua manusia clear saiki pun mboten enten masalah. Yang utama adalah masalah bangsa terutami Islam. Terutami Islam. Islam hari ini menghadapi problem kebangsaan yang cukup serius. Miloket awal Gusti Allah pun wanti-wanti. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arufu. Padahal berbangsa-bangsa bersuku-suku ning ya supaya do pangerten sakniki ora pangerten wong. Kita menghadapi masalah yang cukup serius dalam urusan kebangsaan. Apa meneh wong Islam. Ini pun kula ceritakan teng Kudus. Sampeyan pernah mendapatkan cerita betapa indahnya kehidupan di zaman Rasulullah. Mula kabeh wong niku pengin kaya-kaya urip ning zamane Kanjeng Nabi. Saking enake wong urip teng zaman Kanjeng Nabi. Seluruh hak-haknya diatur kali Kanjeng Nabi. Sing pinter, sing goblok diupeni kali Kanjeng Nabi. Enak-enak wong urip ning zaman Nabi. Arep ndonga dhewe kesuwen nyuwun ditungakno Kanjeng Nabi. Bojo meteng arek tekone Kanjeng Nabi. Nyuwun donga jeneng Nabi. Gak perlu tingkepan pitung wulanan nyeluk santri. Gak perlu moro Nabi jeneng Nabi. Enake wong zaman Nabi. Mula kathah sakniki tiyang bayangno urip zaman Kanjeng Nabi saking enak urip zaman Nabi. Tapi zaman ini kepengen ngerti keindahan hidup kaum muslimin di zaman Nabi berhenti kapan? Ketika terjadi konflik antar kaum muslimin. Perang antara Muawiyah kalian Sayyidina Ali. Ini berhenti keindahan kaum muslimin. Padep kaum muslimin dilanda perang wis boten umum. Nah, puncak keindahan kaum muslimin niku berhenti kapan? Ketika putune Kanjeng Nabi digebal balan karo Yazid bin Mu'ah. Berhenti ora ana crita ukhuwah ora ana. Cerita sesama kaum muslimin bersaudara diarek tulisane tok. Sampeyan iso mbayangno. Putrane kiai sing jagab nggih. Niku dimulyakno karo santri. Lha iki putune Nabi dibantai habis sak keluargane entek ana sisa. Sampeyan iso mbayangno itu. Lho, Qur'ane tese wonten. Quran masih lengkap cerita tentang Rasulullah, masih lengkap, tapi perilaku nih wong Islam zaman semono telah menghancurkan bangunan-bangunan sing ditekno kali Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya apa? Kaum muslimin dilanda situasi yang kelam, balik ke sistem sak durunge Kanjeng Nabi. Orang tua menunjuk anaknya untuk jadi pemimpin kaum muslimin, balik ke kerajaan, balik saling membantai, dan semenjak itu saling membantai di kalangan kaum muslimin. Qadariyah bantai Jabariyah, Jabariyah bantai Qadariyah, bantai antarane Khawarij karo Syiah, bantai-bantaian. Semenjak itu, lalu ini dipelajari bagi orang yang bergerak dalam urusan siasah. Bagi orang yang bergerak dalam urusan, hari ini kita sedang berbicara siasah, bantai habis tenang. Sampai akhirnya kaum muslimin tercerai berai, siji tukul siji bantai. Tapi ada satu jalur kehidupan yang berpengalaman dengan konflik menang loh, mau diem delok keadaan siji. Kenapa? Karena punya tanggung jawab mengemban misi Rasulullah. Dan itu diempet kalau putrane Sayyidina Husain ingkang nami Sayyid Ali Zainal Abidin, diempet wong selamat ijen, diempet gak ngomong gak apa, gak rame-rame diem, mengumpulkan seluruh ajarannya Rasulullah yang mungkin untuk dibawa. Tapi tetap kondisinya kacau. Empat kali Sayyid Ali Zainal Abidin diputra naminipun Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir hidup di tengah konflik kaum muslimin. Di anak naminipun Sayyid Ja'far Shodiq. Nah, Sayyid Ja'far Shodiq menjauh, tapi tetap menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Kaum muslimin saling bantai. Mula akhiri Sayyid Ja'far Shodiq mempunyai satu solawat sing sak niki lagi rame diwaca, naminipun solawat Aswil. Iku solawatipun Sayyid Ja'far Shodiq. Mungkin apa coba? Salli ala inna Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sampai ini sembahyang. Betapa solawat ini menggambarkan situasi yang sangat mengerikan pada zaman itu. Sampai putune Nabi tidak mendapatkan tempat di bumi di mana kakeknya membangun peradaban. Sampai kira-kira bayang mobil. Putune Nabi terusir dari Makkah, terusir dari Madinah. Sampai duwe pondok. Terus ngerti-ngerti putune ini lho. Terusir yayasane sampai di kuasai wong liya. Ini iso tangi kok, kuburan ini tangi sampai. Salawat Aswil ini, salawat ini pun Sayyid Ja'far Shodiq dalam situasi paling sulit. Loh, iki para ulama istikharah dalam situasi kaya ngene-ngene iki kongkon maca salawat Aswil. Dek solawat naria muncul ketika perang besar di Antiokhia. Perang antarane pasukan pun Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi kalian pangeran Richard teng Antiokhia muncul solawat naria. Menghasilkan Hizib Barqi, menghasilkan Hizib Nasor, diwaca ulang dalam situasi seperti itu. Lah awak dhewe iki gumun. Kita ndak ngerti kok isyarohe kongkon maca selawat Azril, selawatipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sampai akhirnya Sayyid Ja'far Shadiq putra naminipun Sayyid Ali Uraidi ngaduh dari situasi konflik. Di putra naminipun Sayyid Muhammad menjauh dari situasi konflik sing wis gak kene didandani kembali ke dinasti-dinasti. Di putra naminipun Sayyid Ubaidillah, di putra Sayyid Aisyah, di putra naminipun Sayyid Ahmad Al-Muhajib. Ngaduh terus untuk menghindari konflik yang sangat mengerikan. Ning kono ndak ada ukhuwah dan apa wis paten-patenan. Apa ning sembayang no Mu'tazilah berkuasa Sunni dibantai habis tek. Tapi ini pun peristiwa mikhnah. Oh, wajib sama seperti itu. Koyongono itu pernah terjadi. Peristiwa di Suriah, peristiwa di apa? Libya, Afghanistan, Iran, Irak, Indian, mestahu. Dan itu terjadi sesama kaum muslimin. Sampai akhirnya ini menghasilkan aliran air jernih metu. Di putra namini Syed Ahmad Al-Muhajib nyekel ajaran Nabi dipilih nukul nonengdi. Tidak lagi punya bangsa, tidak lagi punya tanah air. Kembali ke sistem kesukuan, kembali ke sistem kabilah. Diputra namini pun Sayyid Ali, diputra Sayyid Muhammad, diputra Sayyid Ali masih menjauh melo-melo. Sampai diputra Sayyid Ali Khalil Qasam, diputra Sayyid Ahmad Shoaib Mirbat, diputra Sayyid Alawi Amil Faqih. Lagi duwe putra Sayyid Abdul Malik menemukan kembali ruang tapi teng tanah Mongol. Tidak lagi di Makkah dan di Madinah. Saking Mongol pembelajaran ini lho, nyar bentuk melih masyarakat yang indah kaya zaman Kanjeng Nabi. Temuriku akhirnya berkembang. Dua anak Sayyid Ahmad Jalaluddin terkenal alim, mampu menghasilkan resolusi-resolusi konflik ditimbali kali Rojo Campa. Kenapa? Di Campa terjadi perang besar antara bangsa Anam sama bangsa Campa, perang Hindu-Buddha. Ing Bali Rono, Sayyid Ahmad Jalaluddin mampu menjadi resolusi konflik untuk agama lain. Sing nang Arab isi tawur, sing nang kene menghasilkan sosok yang brilian, mampu menjadi resolusi konflik. Ngerukun no bangsa Anam Campa. Saking senengnya dipek mantu kali Rojo Campa. Pemahaman ini melahirkan putra Sayyid Muhammad yang akhirnya menginspirasi berdirinya kerajaan Samudra Pasir. Lagi demi putra namini pun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa. Pemahaman tentang zaman Rasul, piye carane menerapkan di bumi yang baru, menghadapi ono Majapahit, ono Pajajaran, ono Singosari, iki diapakno. Datang ke sebuah kawasan yang sudah punya bangsa, punya negara, punya agama. Sing teko nang Afrika tidak menemukan bangsa dan negara, menemukan orang-orang nomaden yang ada di tengah hutan. Yang masuk Eropa menemukan orang-orang nomaden, tapi yang masuk ke Nusantara Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir menemukan bangsa yang sudah beradab. Piye carane betok Islame Kanjeng Nabi masuk ke kancah manusia yang sudah beradab. Duwe Singosari mampu menaklukkan Mongolia. Sisane nopo, kita punya bangsa yang berbeda. Dari sisi pengetahuan terbukti, kita punya peralatan-peralatan yang sangat maju. Mengharap duwe alat musik jenengane terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Wong Eropa duwe alat musik jenengane gitar, aitara, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan sanggup membuat alat musik dari logam. Bagaimana bernegosiasi karo bangsa ngeten iki? Iki menungso apa ora? Kenapa menemukan manusia yang sama sekali berbeda? Gak gede mana, cili-cili, besek-besek, rembes, rembes. Iki menungso ora. Nek awak dhewe wis karuan ngerti iki menungso, tapi Sayyid Ahmad Jalaluddin iki menungso apa ora? Iki jeneng apa dudu? Ana wong jembluk. Wokoke sak kebo iki menungso apa dudu? Ditekakno Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, nekake koncone naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi dari terahnya Sayyid Bakir teng Jawa. Ngerti, oh iki jenengane Syekh Subakir. Oh iki Semar, iki menungso. Harus bernegosiasi secara pengetahuan dan secara spiritual. Gak main-main lu ya. Jadi secara pengetahuan mulo menghasilkan pengetahuan baru namanya kapitayan. Di satu sisi menghasilkan pengetahuan baru bagaimana melihat keadaan ini. Akhir oh menungso kang, oh menungso. Iki dudu demit. Neng iki menungso lokal, menungso nuswan. Ora ya jeneng cilik-cilik ngene iki kok jeneng Allah wis ngendikake menungso iku padha ming bentuke beda tur napa kedudukane padha laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim masyong ngene-ngene ya menungso ning iki bentuk terbaik versi nusantara iki menungso oh iki menungso wong Eropa lak mboten diulangi ngoten niku. Mula wong Eropa itu kejam di mana-mana karena orang Eropa di selalu dikasih pengetahuan dia bangsa Arya. Okay. Bangsa Arya niku napa? Bangsa Arya adalah ras terbaik. Di luar bangsa Arya koyok gone dhewe niki diaran itu urunane munyuk. Namanya Pithecanthropus erectus. Dan kita mengamini gonku ana sing paling tua jenengane Soloensis Wajakensis. Sampean muni hooh berarti sampean mengakui bahwa kita memang turunanmu monyet. Sehingga orang Eropa membantai negara-negara kayak kita sak senenge. Christopher Columbus masuk Afrika, delok wong Afrika di Tanjung Harapan kulite ireng, oh iki neraka. Gusti Allah nyiksa wong sing ora patuh diobong ning ora ngasima mati lho sisone iki to. Mula Christopher Columbus membantai orang Afrika menyelesaikan membantu perjaan Gusti Allah sing durung rampung. Nah ini sampai akhirnya orang Amerika juga menganggap iki ras di luar ras Arya. Sampai dino iki masih ada orang Amerika enggak mau bertemu dengan orang Afrika. Dan gelombang pembantaian orang Afrika dirantai di dalam kapal untuk disiapkan menjadi budak. Mate ya wis dikenal dengan peristiwa namanipun Amistad. Apakah itu pernah terjadi dengan kaum muslimin? Boten. Sebab kaum muslimin wis disangoni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah nek ahsani taqwim dimanapun ulang ana dadi apik. Ajarkan aman wa amilus sholihat, ulangi iman tur kelakuan apik carane is Islam. Tapi ahsani taqwim sing beda-beda aja lali. Apa rukunno ta'arufno, karena zaman Nabi Muhammad adalah manusia wis beda beda nek zaman Sayyidina, zaman Nabi Adam urung beda, zaman Nabi Ibrahim lagi sak negara, tapi zaman Nabi Muhammad sudah menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Mula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim disumpahi karo Gusti Allah. Watin demi buah tin, ini simbolnya Nabi Ulul Azmi. Wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim ini kita Filistin tukule. Waturi sinina gunung Tursina simbolnya Nabi Musa, tapi simbolnya Nabi Muhammad disumpahi apa? Wahadal balatil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Mula sing dipikir lo saya cuma tilku bro, piye ngajar ke aman wa amilu sholihat, tapi mampu membentuk bangsa dan negara yang aman di antara kekuasaan-kekuasaan yang sudah ada di Nusantara. Mula piye carane ngulang, wong ya diulang Allah. Tapi nek menggunakan bahasa Allah tidak tercipta keamanan mestipun. Konsep mulo Allah dimasukkan dalam konsep baladil amin menggunakan jeneng pengiran biar enggak kuyang. Syaikhun ustadun lebokke nganggi jeneng lokal biar tidak kuyang, bangsanya tidak keruh jeneng ke kiai padahal teng mriki wonten kebu kiai Islam. Tilmidun muridun biar enggak goyah keadaan jeneng ke santri. Musola jeneng ke langgar, masjid jenengane nopo sanggar pamujan ing Allah. Mula muncul nama-nama yang berbeda dengan nama-nama di Arab. Untuk apa? Agar tidak membuat bangsa dan negara yang baru ini dalam kondisi tidak aman. Gak ditabrak mojo pahit. Maka akhirnya konsep-konsep besar yang baku mulai iso dilebur. Raja sing sak iso sak muni-muni nih, hamba yang tidak punya hak apa-apa ikudu dilebur. Islam tidak membedakan orang. Kasta yang membeda-bedakan kudu dilebur. Kasta Brahmana paling dhuwur, ngisore namine kesatria. Kesatria niku para raja. Ngisore para raja pegawai negeri namanipun Wisya. Ngisore Wisya Sudra niku pedagang, petani, tukang. Ngisore niku paria pengemis. Ngisore paria kuca niku copet. Ngisore kuca niku mleka maling tapi nek konangan Melayu. Ngisore niku candala maling tapi nek konangan wani begal. Begal motor. Iki kudu dilebur, piye carane? Jangan mengganggu bangsa yang baru menghasilkan ketidakamanan. Lebokno kalimat hidup bersama nahmini musyarakah, menjadi masyarakat hidup bareng. Nek wis musyarakah bangsa sing beto-beto titipno Gusti Allah, tidak lagi raja, tidak lagi hamba, titipke namine pun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati, leburan jenengane ra'iyah utawa rakyat. Di mana yang lain tidak kerasa, sebab sing hamba isi oleh muni ambu, sing sahaya isi oleh muni saya, nggih. Sing abdi isi oleh muni abdi, sing kawula isi oleh muni kula, sing pukulun isi oleh muni ulun. Jadi ro'iyah, begitu ro'iyah rukun karena tidak lagi saling mengkafir, mengkafirkan. Wong Islam ngerti nek wis jenenge rakyat ojo dikafirno maneh. Sebab napa wong Islam yang ditentang oleh orang iku jenengane kafir. Nek wis urip bareng jenenge dimi. Lah nek saling bertanggung jawab jenenge ra'i, ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Lah nek rakyat ngumpul omong-omong jadikan kebersamaan, ganti dengan istilah wasyawirhum fil amri dadi istilah musyawarah. Nek musyawarah ojo menang-menangan dhewe, tafassaku fil majalis, fasaku yafsakhilah, mulo ono istilah majelis. Dan nek wis urip bareng cari pemimpin kudu duwe kaya wasi akursius samawat, mulo pemimpin iki kedudukane jenenge kursi presiden, kursi bupati, kursi DPR. Akhirnya model baru ini mampu menjadi tawar dari membentuk wahadal baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Akhirnya lahir putrani pun ingkang nami Mbah Ibrahim Asmorokondi Budi Bukosian Salim, nami ini pun Dracula. Ini pasukan inti dari sebuah sekte nami ini Illuminasi. Zaman semonten sing iso ngadepi nameng Essesen. Essesen niku pasukan khusus saking Persia. Nah, di tengah-tengah niku tumbuh pasukan sing sapa sing gelor. Dan ketika pasukan iki enak ngono. Tapi yang di sini kaum muslimin enggak tersentuh. Hidup dengan caranya sendiri, bereksperimen sendiri. 1515 Malaka jatuh, dibantu kalian Demak gagal. Di mana keberadaan Daulah Utsmani? Apa Turki Utsmani? Enggak ada ora tutuk kene. Trial and error. Enggak ada sampai sini. Dijajah Londo kerajaan tawur karepe dhewe ngadepi Londo. Enggak ada dari sana sama sekali. Makanya orang sini tidak pernah merasakan dibantu oleh khilafah Daulah. Sing kono enak mulo sakniki begitu remuk, balik malih bayangno khilafah. Kita yang tidak pernah berurusan dengan itu, tiba-tiba hari ini dipaksa melu mikir khilafah. Ilo kang. Daulah karena mikir lek kene menjadi kerajaan-kerajaan kecil hari napa begitu Londo teko dilawan bareng-bareng dan akhirnya menghasilkan apa? Cara membelajarkan aman wa amilus solihat diteruskan karo jenenge pesantren. Baladil amin diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Begitu pesantren ini masih ada, terus kiorokia kiai yang baladil amin akhirnya melebur bersatu dalam apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Negara Republik Indonesia. Makanya konsep aman wa amilus solihat dicekel kali para ulama tetap dengan pesantren, bangsa dan negara NKRI sebagai wujud baladil amin hari ini dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Makanya teritorinya namanya wilayah ini daerahnya para wali dari Sabang sampai Merauke. Majelis permusyawaratan ro'iyah, kalimat ro'iyah, kalimat majelis, kalimat musyawarah, kalimat kursi, kalimat wilayah bukan lagi menjadi bahasa yang tidak punya Indo, tapi menjadi bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi kalau sampean pengen ngerti, Islam dijaga oleh baladil amin, pesantren kita pertahankan, wilayah NKRI kita pertahankan, Islam harga mati, NKRI harga mati. Sampean pengen roh. Sudah akhirnya jadi Yesus yang ini lagi. Dan itu semua diteruskan sama Nahdlatul Ulama. Sampean muni sayalah penerus wali songo. Akhirnya sing neng kono mikir mana yang di Palestina bayang no khilafah, rukul namini pun Hizbut Tahrir. sing ning Mesir membayangkan khilafah Tukul Ikhwanul Muslimin, yang di Afghanistan bayangi khilafah, yang sekarang di mana-mana tukul sing bayangi khilafah ISIS, FSA, Al-Qaeda, ini semua bayang no tukuli khilafah karena mereka pernah hidup nyaman dengan khilafah, tapi kita sudah nyaman dengan NKRI. Tapi begitu Saudi ini berkhianat terhadap berkhianat kepada Turki Utsmani, akhirnya kemudian Amerika masuk Saudi, jiko minyak untuk mengendalikan dunia, berdirilah Aramco, Arab American Corporation, sehingga energi di Saudi diambil alih kali Amerika. Setelah itu Amerika kuat, bikin blok namanya pun UKUSA, United Kingdom, United States, dan di mana itu menghancurkan seluruh kaum muslimin. Begitu saiki mereka kembali ke zaman Rasul, melu Saudi tapi membayangkan khilafah yang berkhianat pertama kali di sana. Yang di sini jadi misal bangsa sudah jadi. Wakire sing kono gagal, Saud menang punya bangsa namanya bangsa Saudi Arab. Iya, tapi bayangan mimpinya khilafah teng Filistin gagal. Mereka tidak punya tempat tinggal, akhirnya manggone ning Inggris. Taliban membayangkan punya tanah air, gak punya. Ikhwanul Muslimin bayangno punya tanah air, gak punya. ISIS bayangno punya tanah air, gagal di timur tengah. Begitu gagal nengkono, gagal nengkono, pengen mulai rene. Untuk apa? Mereka akan pengen melu duwe panggonan yang namanya di Indonesia. Kenapa? Mereka adalah kelompok-kelompok Islam yang sudah tidak bertuan. Ini nek coro samurai jenengi Ronin. Ronin itu apa? Samurai tidak bertuan. Tekorene pengen melu duwe, tapi dengan gagasan yang di sana untung ono NU dihadapi. Nek coromu ngono ngangge coro Palestin, kamu tidak akan mampu menghasilkan Baladil Amin. Kamu bisa mengajarkan aman wa amilun solisat, tapi konsep Baladil Amin bufilis din bok terapno nengkene tawur. Kamu bisa mengajarkan aman wa amilun solisat kongkwe yang duwe pondok ngaji, tapi nek konsep Baladil Amin bu Mesir raiso kok tanamkan cara di Indonesia. Kamu bisa punya pondok pesantren Pak Bashir, tapi kamu tidak akan pernah mampu menjadikan Baladil Amin karena konsep Baladil Amin mu'afka Islam. Raiso. Kenapa mereka satu bangsa bisa berpecah dipikul puluhan negara? Arab satu bangsa dipecah puluhan negara, Eropa bahkan satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi Indonesia puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini bedanya. Makanya di sini berbeda-beda tetapi tetap satu. Lah sing iso urip kaya ngono sapa? NU. Sapa sing iso urip ngono? Nek NU. Liyane apa iso? Sing iso ngomong bandar dadu sapa lek NU? Sing iso ngomong wong Indonesia sing sembayange lagek setahun pisan riyo sapa? Lek KN. Liyane gak iso ngomong. Isone mek ngomong wong jenggoten, cok. Oh, teko silakan duduk atau ke belakang. Oh, iki jenenge Tony. Wong anak buahnya kene kabeh ketuane ilang. Munggarene sampean. Sini. Ini kene. Enggak, lho wis teko ngene ya wis apik. Oh, kita bisa lo bendi. Lho ngono, heeh. Teko sampean lho kene. Aku rada galak iki. Dosane sampean iso tak tanggung sok ben niku. Soale kula sing ngedekno, aku mau nanggung dosamu. Mula ayo ditanggung bareng bareng. Ini beratnya di sini sekarang. Kabeh teko, mereka telat. Membayangkan akan punya daerah di Indonesia, membangun balat di Palestina gagal, membangun di Saudi berhasil. Kabeh mimpi bayangno koyo Saudi. Nah, yang punya prinsip-prinsip dasar udah saiki sopo NU. Makanya apa? Saiki sampean delok. Sing ngono-ngono iki panggonane ning ndi? Sampe delok. Dalam pilpres kali ini kelompok itu ada di mana? Nomor Pak Jokowi itu tuh. Makanya pilihan kita mengambil sikap politik bersama Pak Jokowi karena mereka ada di sana. Ada di sana. Bro, ibu sampean. Karena ronin-ronin ini yang ngomong apa. Jadi duduk berkoro-koro. Aku jelas milih ngomong. Presiden ku pelong-pelong. Gak apa-apa. Kita selalu dikatakan, Pak Jokowi pelong-pelong. Pelong-pelong ini ku tanda bertanggung jawab. Uang ini tanggung jawab. Ojo ngomong, Pak. Iya, ada apa. Iku wong tanggung jawab. Utangmu akeh, Pak. Wong nggih yo, blong-blong. Tapi nek wong gak tanggung jawab, merasa besar, begitu ora sing apa kowe? Ye ye ye. Ye ye ye. Gampang kok menungso niku. Dalam situasi sulit nek wong apik tanggung jawab. Aja ngono, Pak. Lho, salah napa kula? Blong-blong. Mesti kaget blong, ono apa pak? Ya toh, zaman ono, ya mesti uang ini penuh tanggung jawab, mesti ketok blong. Iya, Pak Jokowi, Pak Jokowi, anda PKI, oh aku PKI, ketok blong. Itu tandanya uang tanggung jawab, merespon dengan keadaan kaget, ono apa? Tapi ini uang gak tanggung jawab dan merasa di atas segalanya. Sampai neru nek nekeran kecile. Nek mongsohmu itu gak berkani sampean. Sampean tagih nekeran nih. Nopo joget. Bahasa spontan gak bisa dibohongi. Aku mau yang lukaran. Bisa kita ini sopo. Kita punya bendera kebersamaan. Mereka mau ganti dengan bendera yang menghasilkan perpecahan. Bendera Tauhid dibayangkan milik Kanjeng Nabi tapi menghasilkan perpecahan di Indonesia. Nek niku genderane Nabi, Yai Hasyim biyen mesti ngulang. Nek niku genderane Nabi, Yai Dahlan mesti ngulang, ngulangi. Tapi kiai-kiai ra tau ngulangi jenenge gendera Tauhid. Gendera Tauhid ora ana para kiai biyen. Sing ana niku tulisan Tauhid kudungno nek ana wong lunga ning kuburan. Murat iki bar-kibar ngene. Saking bingunge arep dikelenti kalimat Tauhid mula le gawa kangelan dikorono dikorono. Lek awak dhewe gak perlu gawa rono gawa rene, cukup lungguh praktekno. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wong NU kan santri ora bingung. Ya. Nah ini makanya jadi sampai nuju sembrono. Kenapa mereka mungsuhi NU? NU punya bangsa ini. Sak lunggu-lunggu enak nih NU. Nyeluk tombo tahlilan. Enak. DPC, DPC enak. Cengkono sangat susah mengembalikan paham membentuk Baladil Amin Indo Indonesia karena sudah berpikiran sana. Nene amang wa amil soli KTN, oh ya dicocok no karo wong kene. Wong diulangi ahli sunnah wal jamaah. Jadi gila. Jadi mereka ini baru datang karena neng kono wis gak oleh kon, gak dapat tempat, pengin mencari tempat di Indonesia. Tapi teng Indonesia di Joko NU, di Joko PKB, di Joko PDI. Bisa iki babung Jokowi PDI, Yai Ma'ruf NU, Kiai Muhaimin Iskandar PKB. Kurang NU apa PKB nek ketuane Gus Yusuf Kudor. Dadi nek kula ini situasinya di situ. Dadi dudu perkara iki oleh apa ndak. NU ndak pernah berpikir itu. Tapi berada di mana posisi kita sampai kelingan tahun 1975. NU berbicara bersama Nasakom. NU dilolok gara-gara kumpul PKI. Kenapa NU dilolok dan tetap kumpul PKI? NU boloplek mungsu bareng PKI ini, Bu. Dalam Nasakom. Kenapa? Karena kaum ultra kanan mau menghancurkan Baladil Amin dengan bikin pemberontakan-pemberontakan yang dilatar belakangi DITII, PRRI, dan Masyumi. Ini mengancam bangsa. Mula senajan PKI, kancan baru NU. Tekan saiki. Siapapun sing ngomong bangsa, kancan karo NU. Tapi begitu 65 PKI mengganggu bangsa, jebleh PKI sopo. NU wong sing anyar muni anti PKI iku urung lair jaman semono. Itu pelajaran. Lha bareng ngono NU entuk apa? Gak entuk apa-apa biasa mawon bareng Pak Harto. Tapi Pak Harto cerdas. Pak Harto khawatir pemberontakan dan konflik politik akan menghasilkan intrik. Mula disatukan dalam tiga partai nasionalis GKI PDI, agama GKI P3, wonge Pak Harto GKI Golkar. NU blenger waktu niku dikurungi dalam satu partai bersama musuh-musuhnya NU. Sampai ya Allah karepe piye to Pak Harto. Terus kiai menjadi dadi godhong salam. Nek masak sayur asem nek ana godhong salam, apa yang dilakukan sampai direwangi potangan tok uber godhong salam. Begitu mateng sing dibuat dhisik sapa? Godhong salam. Lho kiai. Dendam wisan karo Pak Harto zaman segitu. Sampai Kiai Bajuri niku nek pidato teng Jombang. Hadirin, nek panjenengan rawuh teng Ka'bah, ajeng napa? Tawaf, haji. Lah nek nang ringin ngising sampai ngoten. Saking dendam. Tapi Pak Harto punya sikap yang lebih canggih lagi. Apa? Merapikan bangsa. Karena bangsa harus tetap bergerak walaupun politik kacau balau. Halo Pak Harto, menerapkan asas tunggal Pancasila. NU galau. Iki melu Pak Harto. Yo kok keras karo NU. Tapi nek nolak Pancasila kok yo kabeh iki nolak Pancasila. Ini adalah simbol Baladil Amin. Nek Nabi ngulang aman wa amilu sholihat, Baladil Aminnya menggunakan piagam Madinah. Indonesia aman wa amilu sholihat, cekel kiai gawe pesantren, Baladil Aminnya pakai Pancasila. Iki piye kiai gawe piye iki? Dalam situasi Pak Harto nekat maneh. Ngamel si SIS, ketuane Biankun. Lu Cina ketulik mana aman semono mengganti Ebi Yusuf sing gak wani ngamano pemilu di umroh nang sebelum pulang ganti sama Beni Murda ini ketulik mana sampai Pak Harto ketulik Putin ketulik sampai ada cerita seperti itu bahkan dianggap Beni Murdani pernah munggah masjid nganggo sepatu Gus Dur piye carane bangsa harus tetap selamat akhirnya apa mendatangi Ahmad Siddiq. Ya Ahmad Siddiq membuat kerangka besar berbangsa bernegara Uhwah Waqaniyah Basyariyah Islamiyah sebagai landasan Baladil Amin. Ya, ini situasi ini sulit. Tapi kudu bisa akhirnya Yahya Ma'ali Maksum, Yahya Makhrus Ali menghentikan Pak Idham Khalid dengan alasan syar'i. Syar'i ini apa? Gak usah dibahas lerense untuk menghentikan operasinya Pak Ali Murtopo. Begitu situasi siap, apa yang dilakukan? NU mengambil sikap menerima asas tunggal Pancasila. Urusan bangsa dan negara memang urusan Pancasila karena bangsa harus tetap berada dalam bingkai Baladil Amin. Maka Pancasila harus diterima sebagai kelengkapan negara. Tapi secara politik dengan Pak Harto tetap melawan dengan tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Iblis politik. Sampai akhirnya Pak Harto aku kalah dolanan karo Gus Dur. Akhirnya tut, tiba-tiba ora ngerti NU mau kemana. Tut, no tut. Akhirnya Mbak Tut kemana-mana. Tut, no Pak. Tut, semenjak itulah kemudian NU dapat barokah beberapa bantuannya Mbak Tu. Mbak Tutut, ono sing melu Golkar. Kemudian para ulama, apakah ini haram? Enggak. Kalau sebelumnya itu riswah, tapi karena ini menaiki Nahdlatul Ulama, mulo numpak bis niku bayar. Beda antara ini riswah kali ujroh. Ini ujroh niku halal. Mulo rauh apa bantuan teko Mbak Tutut. Sementara pada saat yang sama, sing kelawan NU memaksa NU agar menerima asas tunggal Pancasila, gebuk kali Pak Harto. Lari ke Pakistan, ke Afghanistan, bikin Laskar Al-Ghuro, huruf Pak Tokoh dari Solo. Makanya jangan hilang, nek suruh raya suasini koyong ngeten iki. Kit bijen. Gila. Akhirnya Gus Dur nak memainkan permainan ini. Mbak Tutut melok wis ora. WNU di atas angin memainkan kunci politik. Lah Mbak Tutut jarene Gus Dur wong niki Gus Dur sing cerita teng kula. Anu Gus bar ngono niku Mbak Tutut kesenengan. Numpak bis rono rene rene kula sing nyupir. Sing penting anger medun bayang. Saking pegele kula. Akhirnya bis tak hentikan di sebuah halte, Mbak Tutut turu ono penumpang siji tak unggahno. Begitu Mbak Tutut tangi kaget, ternyata penumpang sing tumpakno niku anake Bung Karno jenenge Mega Hadi. Akhirnya NU tidak jadi tabrakan karo Pak Harto karena agama tidak boleh nabrak negara. Akhirnya sing tabrakan politik sama politik meledos di 27 Juli tahun 96 peristiwa Kuda Tuli. Jadi Gus Dur begitu sing loro sing tak murung cakar-cakaran kepegelen, mulo akhir sing momong sing dadi presiden. Semenjak itulah Gus Dur jadi presiden. Iki politik dul. Dan di situ ditopang kembali Nahdlatul Ulama dengan pesantren membawa misi amanu wa amilus sholihat, dan partai kebangkitan bangsa membawa misi wa hadzal baladil amin. Kulo ngerti ngoten niku wong kulo melok ngedekno. Sampeyan derek ngrasakno enake tok. Kula yo aja akeh, oh. Nah, jupuk aja akeh kula. Iki pesantren dan para kiai mengemban misi aman wa amilus sholihat, PKB mengemban misi wa hadzal baladil. Dan sampai hari ini dua misi itu mandatnya belum dicabut. Kenapa? Lagi urung ono kaul kotim, urung ono kaul jati yang ada meneruskan muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Untuk urusan muhafadzatu alal qadimi sholih pun rampung NU niku, njogo pesantren, njogo bangsa. Tapi untuk akhdu bil jadidil aslah dengan harapan punya presiden dan wakil presiden. Mula cok gagap tadi wong. Oh cok kaget, oh cok gagap. Ini persiapan kesana. Zaman NU tidak beroposisi. Kabeh tumpuannya ke Gus Dur. Satu ketika oposisi di Indonesia kumpul, maksa Gus Dur untuk berada di garisan paling depan. Jawab Gus Dur cuma satu, sik. Apa kata mereka? Kalau oposisi di mana Gus? Oposisi di Indonesia hari ini tak contoh no. Ibu-ibu dodolan gaduh-gaduh, jual gaduh-gaduh di samping rel kereta. Jam 10 pagi kobis itu habis, maka celemek ibu-ibu ini dikibarkan. Tapi karena dikibarkan di samping rel, maka kemudian masinis membawa kecepatan bis ini, kemudian bertanya di rem totok, ada apa bu? Dipikir ada kecelakaan. Kata ibunya, tinggal kobis. Itu artinya apa? Oposisi zaman Gus Dur salah paham, maka oposisi tidak akan bisa mengejar Gus Dur. Yang lain ekstra parlementer, Gus Dur mengambil alih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lha kok ana wong aku NU, ngaku PKB, lali nek Gus Dur iku mantan presiden. Bayangane Pam Swakarsa tok. Ndak ada capaian struktural karena Baladil Amin punya sifat pengendalian tasarruful imam ala ra'iyah mahnutun bil mas lah sukun slet tembian. Apa tugas besar kita hari ini? Menjaga bangsa dan negara, tetap komitmen dalam wahadal baladil amin sing duwe wacana koyo ngoten niku nameng nahdlatul ulama. Liyane gak iso muni selamat natal kafir padahal anak diterno neng mall untuk mengambil diskon di hari natal. Bisa sampean memasrahkan Indonesia karo wong koyo ngoten niku. Trompet budaya Nasrani. Lah nek trompet budaya Nasrani lah sesuk. Oh, sampean mau menyerahkan ndak iso. Biarkan mereka kita jadikan menjadi bagian dari yang namanya kelengkapan bangsa dan negara, tapi yang berada di garis depan harus orang-orang yang mampu mengemban misi hadal baladil amin. Rohinya gagal membentuk baladil amin, mengajarkan amanu wa amilus solisat, bernasib diantem sama Sri Lanka sama Myanmar. Uigur dari Turki masuk ke Xinjiang di Cina, amanu wa amilus solisat diajarkan, mereka gagal membentuk baladil amin, diantem sama Cina. Di sini amanu wa amilus solifat berkembang demikian bagus, baladil amin bertahan sampai hari ini. Iya dan tidak tergantung kita hari ini. Gila. Idul, mulo jamen ojo ming bayangne iki ming pertarungan kiri ndak. Kita di sini sana di sana. Sing ngopo merovokasi sampean ngobong gendera tauhid neng di sekarang mereka. Di sana sing alok-alok tahlilmu neng di neng kono, sing alok-alok Kiai Said di mana, di sana, sing alok-alok Kiai Ma'ruf di mana, di sana.